Sara Korintus tipu pulu enem. Pagalayat ruruket bulagat kaunen kasaale tai Kristen, galai kam kele situ odne akenen ku kasapa amian ka Galatia. Senen gogoi menggui, senemui masih ruru ake bulagat teret si babara, koiri kakuduat nia, bui teret amoyan le aku nyapei tutada ke masih ruru. Amoyan getiaku, koinda ke kungan sia si matonem bagamui raambit surat basi sege ake panguratmui ka Jerusalem. Ke tube si ake geti samba aku mei, eikai samba mai. Momoyaku masih balokam, lepak kusabau Makedonia, aipoi kusasabau le Makedonia. Pase sebaik nia, kuduaku goisok kakam, elek teret sabau tetere si malepet, bulekam le masirob masih pasi keli aku, kuriruwake poe jananku. Aipoi tak koba kini negit kucokam kapasabagat le, kukaroni mauju goisok kukudu katalagamui, ke itewake baik si Tuhan. Tapoi ka Efesus le kukukudu, teret punen Pentakosta, aipoi se ai ogak kaku mugalai galajet sabeu si barake uktuk, kenanen maigi leu si pasi sasagangi. Ke moe si Timoteus, puuku kamnia, bui kabagat loto ikudu katalagamui, aipoi galajet Tuhan le igagalai keleu aku. Oto bui bara kasepa si paloloi nia, tapoi romake le kamnia, bule imariuri penunganan nia, bule itoi liminca kaku, aipoi aile kungenginake nia sambamai sasaraina sabagai. Pagalayat sarainanta si Apollos geti, aku tubuyan nia si makope bule moi nia sambada sasaraina sabagai masibalo kam, tapoi bulat tape iobak moi kineneiget. Ai ipuan geti ogak si pasesese, momoi leuk nia. Kumata kam, murio simaron kabagat tonembaga, magege samba riu-riu ron. Sangamberi galajet mui kabagat untut baga galai kam nia. Ai beile tidoget kukakam sasaraina. Nuagai kam Stepanus samba saipunia nyate, sipuki Kristen siboiki ka Akaya, samba rabuluake tubuda masih pasi keli pamian tai kamanua. Bule nuredet kam sia sirimanua kele nene, samba sabagai sipugagalai samba sipusasago tubu. Maangka bagaku kau oi Stepanus, Fortunatus samba Akaikus, kalulut rasunake simagulai pele kakam, rapakula poi kecatku samba kecatmui. Suru kam sia sirimanua kele nene. Salam kakam si barakasa pamian ka Asia. Si Aquila, Priska samba pamian kalalebda, masih segake salam si mai kakam kabagat Tuhan. Salam kakam si barakasa ngamberi sarainanta. Pasalam kam pasasambamui kapasigungan si punenan. Tupai nia minca bulat sinurat kabeiku. Salam si barakaku Paulus. Kasih tak masih penuntuki bagasi Tuhan. Teleyet le nia. Kiliu bagat Tuhan Yesus masih paale kam. Nuntut bagaku masih paale kam sangamberimui. Kabagat Kristus Yesus.